والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim dari kitab Sahih Muslim, kitab Shalah, bab tahrim sabq al imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima, bab haramnya mendahului imam dengan ruku atau sujud atau yang lainnya. Hadis 961, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Ali ibn atau bangkit dan salam. Jika dalam takbir, takbiratul ihram, kita harus takbiratul ihram setelah imam bertakbiratul ihram. Tidak boleh berbarengan. Sebab kalau berbarengan kita takbiratul ihram bersama imam, tidak sah sholat kita. Kenapa? Imam belum selesai menjadi imam. Status dia, karena dia belum masuk ke dalam sholat. Tapi ketika beliau imam mengatakan Allahu Akbar, berarti dia sudah masuk dalam sholat sebagai imam. Maka baru kita mengatakan Allahu Akbar mengikuti takbirnya imam. Begitu juga dengan ruku dan sujud. Sujud Anas bin Malik dia mengatakan, kami baru turun untuk sujud apabila sudah melihat Nabi meletakkan wajahnya di lantai. Ya, Nabi meletakkan wajahnya di lantai, baru turun sujud. Baik, hadis 962, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Jarir ha wa haddatsana ibnu Numair wa Ishaq ibnu Ibrahim an ibnu Fudail jami'an an al-Mukhtar ابن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بن صراف hampir hadis sama di atas, tetapi hadis jarir ini tidak ada ولا بن صراف, tidak juga dengan salam. Hadis 963, haddatsana Khalaf ابن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة ابن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, dia mengatakan Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, apa tidak khawatir, tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah robah kepalanya itu dengan kepala keledai. Ya. Kemudian pada hadis 964, haddatsana Amr bin An-Naqid wa Zuhair bin Har qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Yunus عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. Tidakkah merasa aman orang yang mengangkat kepalanya, ya, di dalam sholatnya sebelum imam, berarti lebih mendahului imam dia, bahwa Allah akan merubah bentuknya di dalam bentuk keledai. Kalau hadis tadi kepalanya dirubah, kalau sini bentuknya dirubah. Hadis 965, hadatsana Abdurrahman ibn Sallam al-Jumahi wa Abdurrahman ibn Rabi' bin Muslim jami'an an Rabi' bin Muslim ha wa hadatsana Ubaydullah ibn Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah ha wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah قال حدثنا وقيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في الحديث ربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجهه مار dengan lafaz sebelumnya hanya saja dalam hadis ربيع بن مسلم Allah jadikan wajahnya wajah keledai. Jadi dari hadis yang disebutkan di atas bahwa haramnya untuk mendahului imam, Nabi sudah mengatakan la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf. Lalu Nabi sebutkan ancaman, yakni akibat dari orang yang mendahului imam, bahwa orang yang mendahului imam tidak akan berubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi kepalanya aja, badannya enggak. Dalam riwayat yang lain, Allah rubah bentuknya seperti bentuk keledai, berarti seluruh tubuhnya. Dalam riwayat yang lain, Allah rubah wajahnya seperti wajah keledai. Ini menunjukkan bahwa mendahului imam juga termasuk dosa besar. Ada ancaman, azab. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mendahului imam. Kondisi makmum bersama imam itu ada empat. Mendahului imam hukumnya adalah haram. Bersamaan dengan imam hukumnya adalah makruh. Mengikuti imam, apa makna mengikuti imam? Imam duluan, setelah imam itu langsung. Yang keempat, terlambat dari imam. Terlambat dari imam, kata ulama, sama dengan mendahului imam. Apalagi kalau seandainya sempat terlambat dengan imam dalam satu rukun. Imam sudah ruku, dia belum ruku. Imam mau berdiri ruku, baru ruku. Ini berarti terlambat dari imam. Maka itu tidak boleh. Boleh hanyalah mengikuti imam. Mengikuti imam adalah mengerjakan perbuatan imam setelah imam mengerjakannya. Kita bertakwir, ya, setelah imam bertakwir. Adapun amin, imam mendahului aminnya, lalu kita baru mendahului setelah imam mendahulunya. Tapi berbarengan, bukan imam amin, amin, selesai amin, baru di makmum amin, tidak. Tapi ucapan aminnya itu didahului oleh imam, baru diikuti oleh makmum. Adapun yang lain, gerakan, imam itu dulu menggerakkan, baru diikuti oleh makmum. Termasuk juga salam, imam selesai salam dulu, baru makmum setelah itu salam. Baik, bab yang kedua, babun nahi an rafi'il basari ila sama'i fi shalah. Bab larangan mengangkat pandangan ke arah langit di dalam salat. Hadis 966, haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash anil Musayyab an Tamim ibn Taraf bin ibn Tarafah an Jabir ibn Samurah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Samurah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Layantahiyanna aqwamun." Harus berhenti, itu maknanya. Harus berhenti. La ini adalah la amr atau berhentilah kaum itu atau suatu kaum mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat. Ini sholat di sana. Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Tapi dia lihat ya. Maka Nabi melarang keras dengan ungkapannya la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah au la yarji'u ilayhi. Atau dia pilih, kalau tetap juga dia ke atas, Allah tidak akan kembalikan, berarti matanya itu meleleh aja ke atas, tidak dikembalikan ke bawah. Ini adalah ancaman. Ya. Hadis yang kedua dalam bab ini 967, haddatsana Abu Thahir wa Amr ibnu Sawad qala akhbarana ibnu Wahb qala haddatsani Laits ibnu Sa'd عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat dari Abi Hurairah, hendaklah sebuah kaum berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika berdoa di dalam salat. Berdoa di dalam salat diangkat pandang ke atas. Ila samai, ke langit. Aw la tukhtafanna absaruhum. Atau disambar pandangan mereka, ya, diambil dengan cepat, atau disambar oleh petir, nah, itu ancaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di dalam Ka'bah. Maka senantiasa pandangan dia itu ke tempat sujud sampai dia keluar dari Ka'bah. Dia tidak pernah melihat ke depan, ke belakang, ke kiri dan kanan, tapi ke tempat sujud. Maka dalam hadis ini dalam ungkapan la tukhtafanna absarhum atau pandang mereka disambar, fihi annayul akid wal wa'idus syadid fi dhalik. Dalam hadis ini menunjukkan tentang larangan yang tegas dan ancaman yang berat di dalam masalah ini. وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك. Dan sungguh telah dinukilkan ijma dalam larangan dalam hal ini. Sudah ada ijma. Qala qadhiyat wa ikhtalafu fi karahati raf'il basr ila sama' fi ad-du'a fi ghairi as-salat. Terjadi perbedaan pada ulama di dalam mengangkat pandangan ke langit di dalam berdoa di luar salat. Dia ingin berdoa di luar salat. Lalu boleh enggak dia berdoa ya Allah, ya Allah, ya terus. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Fakrahahu Shuraih, wa akharun, wa jawazahul aktsarun. Shuraih dan yang lainnya tidak menyukainya. Namun yang lebih banyak mengatakan membolehkannya. Qalu, apa dasar membolehkannya? Mereka mengatakan li'anna as-samaa'a qiblatud du'a. Karena langit itu adalah kiblatnya berdoa. Kama anna al-ka'bata qiblatus shalah. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang salat. Wala yunkar raf'ul absar ilaiha kama la yukrahu raf'ul yad. Maka tidak diingkari mengangkatan pandangan ke langit. Kapan? Ketika berdoa di luar sholat. Berdoa di dalam sholat atau di dalam sholat, maka itu harus dia berhenti. Kalau di luar sholat, tidak diingkari. Kama la yukrah raf'ul yad. Sebagaimana tidak diingkari atau tidak tidak disukai. Kama la yukrah, sebagaimana tidak diingkari. Ya. Raf'ul yad, mengangkat tangan di dalam salat, di dalam doa. Dalam doa angkat kedua tangan. Karena hadisnya sudah sampai kepada tingkat mutawatir, mengangkat kedua tangan di dalam doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rezekimu dan apa yang dijanjikan. Maka di sini pertama, di dalam salat tidak boleh kita mengangkat pandang kita ke langit. Tapi pandang kita ke mana? Ke tempat sujud. Lalu bagaimana dengan memejamkan mata? Ulama mengatakan makruh hukumnya untuk memejamkan mata. Mungkin ada yang mengatakan saya akan memejamkan mata karena lebih khusyuk. Tidak. Nabi menyuruh kita khusyuk dan beliau tidak memejamkan mata. Boleh memejamkan mata apabila di depannya ada sesuatu yang mengganggu. Dia sholat di belakang punggung orang, ada gambar yang tidak senonoh, atau cetakan koran. Kan ada baju koran ya. Akan terpancing. Minimal judul-judul yang dibaca. Kita sedang sholat. Maka dalam hal ini boleh kita memejamkan Adapun di dalam doa di luar sholat, sudah kita ketahui bahwa terjadi perbedaan. Ya, mau ke atas ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Memakruhkan artinya meninggalkannya lebih utama. Ya. Wallahu a'lam. Saya rasa sampai di sini dulu karena hadis berikutnya sedikit panjang tentang menyempurnakan saf. Ada yang mau bertanya? Ya. Nabi mengangkat wajah ke langit itu kan dia berharap bukan di dalam sholatnya dia. Dia berharap memohon kepada Allah agar kiblat dirubah ke Ka'bah. Laqad nara qad nara taqallubu wajhika fis sama. Jadi bukan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Kapan kita mengikuti salam iman? Salam pertama atau salam kedua? Salam kedua. Selesaikan. Apa terjadi pernah ulama? Salam pertama itu adalah bagian rukun. Salam yang kedua sebagai ulama mengatakan dia sunat. Ya. Akan tapi yang baik adalah setelah salam, setelah keduanya. Ya. Baik itu kita salamnya maupun kita berdiri dari kondisi kita masuk. Wallahu a'lam. Enggak apa-apa. Sebab orang yang sujud apabila dia punya rambut tidak boleh dia sibak rambutnya. Dia biarkan aja. Baju dalaman. Jadi dalamnya. Dan baju anda saya kalau coret matanya, coret wajahnya. Enggak boleh. Sampai Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan tidak boleh mendahulunya dengan amin. Kita ambilnya sebelum tidak seharus setelahnya. Setelah imam mendului amin, misalnya amin, lalu baru makmumnya amin. Bukan harus selesai dulu imamnya, enggak. Tapi memulai ucapan A-nya itu didului oleh imam. Jangan makmum yang mendahulunya. Selesainya terserah. Mungkin imam aminnya umur apa nafasnya panjang, ya, makmum pendek nafasnya. Ya. Imam itu cepat. Nah. Ya. Kalau seandainya imam itu cepat, apalagi pada sholat sir, maka imam sudah ruku, kita belum selesai al-fatihah misalkan, maka kita harus mengikuti imam. Tidak ada masalah, kita ikuti imam. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam itu diadakan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Wallahu a'lam. Wallahu'alam. Kalau kita melihat tidak lompat ke atas, ya. Walaupun yang lainnya memboleh. ada yang mengangkat ke atas, jangan diingkari. Ya, di dalam perbedaan seperti ini, kalau ada yang dia berdoa dengan mengangkat pandangannya ke atas, tidak diingkari. Anda mau bertanya, kenapa di Arab para imam atau syekh ketika sholat biasanya matanya kemana-mana? Wallahu a'lam. Ya, mungkin dalam video ya. Dilihat imam ini matanya melihat guru aja. Pala ibrah fid dalil. Ya. Yang menjadi patokan kita adalah dalil. Nabi menyuruh kita untuk melihat ke tempat sujud. Malahan Nabi menundukkan kepalanya ketika dia sholat. Dia tundukkan kepalanya. Wallahu a'lam, mungkin untuk melihat kebebasan suara kali ya. Ketika suaranya agak begini kan agak susah untuk mengangkat suaranya dalam bacaan, maka harus lurus. Wallahu a'lam. Tetapi al-ibrah yang menjadi patokan kita adalah dalil. Bagaimana tata cara sholat qasar di dalam perjalanan apabila perjalanan antara Padang dan Kumbuh? Sebaiknya menjamak sholat atau temu qasar? Ya, yang pertama, sholatnya musafir itu adalah qasar. Sholat musafir adalah qasar. Wala junaha alaikum an taqsuru idza kuntum, wala junaha alaikum an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Fa idza darabtum apa dalam surah An-Nisa, وَإِذَا ضَرَبْتَ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Apabila kalian melaksanakan perjalanan di permukaan bumi, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, tidak apa-apa kalian memendekkan salat. Yang empat menjadi dua. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan awal diwajibkan sholat itu dua-dua rakaat, kemudian ditambah menjadi empat, dikokohkan bagi orang musafir, yaitu dua-dua. Di sini ulama memandang bahwa hukum asal sholat musafir itu adalah dua rakaat. Baik. Adapun menjamaknya sesuai dengan keadaan. Kalau seandainya di dalam perjalanan antara Padang dengan Payakumbuh, lalu dia mengqasar dan menjamak, maka laksanakan yang dahulu didahulukan. Jika seandainya dia jamak takdim, yaitu menarik asar ke waktu zuhur, itu namanya takdim. Maka zuhur dua rakaat, kemudian salam, setelah itu baru diulang lagi dua rakaat yang kedua, yaitu waktu asar. Tapi kalau takhir, zuhur ditarik ke asar, maka tetap kita mendahulukan yang dahulu, yaitu sholat zuhur dahulu, kemudian baru sholat asar. Tapi bagaimana kalau seandainya pas ketika kita ingin sholat asar atau sholat di waktu jamak takhir, kita bersama imam, yang imam dia sholat asar 4 rakaat, maka kita lakukan mengikuti imam 4 rakaat, tapi niat kita adalah zuhur. Niat kita adalah zuhur. Lalu setelah itu, setelah imam selesai, kita selesai, baru kita berdiri lagi mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Baik, bagaimana kalau seandainya mukim bermakmum dengan musafir? Orang musafir sholat dari awal dia tahu, ya, bahwa ini musafir. Lalu musafir bilang, saya kami ini musafir, kami qasar. Maka si mukim tetap dia mengikuti, ya, sholat bersama imam musafir ini. Apabila dia dalam 2 rakaat dia selesai, yang mukim menyambung sholatnya seperti dia masbuk. Tidak mesti dia berpisah dari imam, walaupun yang musafir itu sendirian. Pernah kami dikunjungi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, dan beliau menyampaikan ceramah beliau, hadrah beliau di masjid kampus. Ketika sholat isya, beliau mengatakan, saya ini musafir. Dia ingatkan begitu. Sempurnakan oleh kalian. Sudah beliau jadi imam, sampai 2 rakaat beliau salam. Ya, seisi masjid itu seperti orang masuk, masing-masing menyempurnakannya. Ya, masing-masing menyempurnakannya. Nah, namun kalau itu yang kita lakukan di masyarakat kita dulu, mungkin masih belum bisa menerima. Ya. Perlu ada edukasi. Ya, kalau itu lebih baik jadi makmum aja, musafir. Yang menjadi imam adalah mukim. Sebenarnya hukum asalnya yang menjadi imam itu adalah imam, walaupun yang di belakangnya orang yang lebih pintar bacaannya. Dan begitu juga di masjid kampus sudah ditetapkan imam dari mahasiswa. Ya. Walaupun di belakangnya Syekh Muhammad Ayub. Nah, tidak ada haknya untuk maju ke depan ambo dosen, ambo denda. Kenapa? Karena Nabi SAW telah melarang, ya, untuk seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain kecuali harus seizinnya. Ya, karena masing-masing sudah diberikan tugas. Ya. Allah Ta'ala alam, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dalam kita dari sama karena kita kan sudah istirahat. Ya. Itu takbirnya bersamaan atau selaka dua? Ya, dari gerakan yang pernah kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang takbir dulu baru bergerak. Terkadang bergerak dulu baru takbir. Kadang berbareng. Ya. Dan di dalam masalah intiqal itu tidak ada dirinci. Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah yang telah kita pelajari, maka adalah takbir itu seiringan dengan sepanjang gerakan. Allahu Akbar. Nah, akan tapi kalau seandainya kita berdiri dulu, artinya bergerak dulu, kemudian ketika kita mau berdiri setelah intiqalnya, takbir insya Allah tidak apa-apa. Karena kalau kita lihat di dalam takbir Nabi, dalam bertakbir itu ada 3 model. Boleh bertakbir dulu, mengangkat tangan dulu, baru mengatakan Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbar kadang-kadang beriring Allahu Akbar. Wallahu ta'ala. Dia nanggung sholat kita. Imam itu bukan kehormatan, tetapi adalah amanah dan tanggung jawab, mas'uliyah. Ya, malah makanya harus diberikan tumakninah. Di sholat dia aja tidak ada tumakninah. Ya. Nggak tahu apa yang dibacanya. Tapi kalau seandainya kita tahu ada sholat imam syut itu, kita nasihati. Nah, Allah wa'ala. Tentang sholat yang satu tadi, yang akhirnya makan sholat kita pada waktu itu. Nah, ketika kita melakukan sholat di tempat tersebut, banyak ibu-ibu yang ada dalam tindakannya, sehingga kita para lama. Boleh tidak kita untuk orang musafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhir solatnya, solat zuhur ke asar, di waktu asar. Mungkinkah Nabi mengejarnya waktu zuhur? Sangat memungkinkan. Karena Nabi SAW mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bagiku bumi ini tempat sujud dan tempat alat bersuci. Nah, akan tetapi di dalam musafir ini, ada di antara kita itu dalam musafir, saatnya dalam musafir itu senang, hatinya fix, maka itu lanjut. Nanti ditakhirkan boleh, tidak mesti waktu zuhurnya. Ya, makanya itu dijamak, dimudahkan untuk menjamak. Ya, jadi safar itu qita'atun minal 'adzab. Dia adalah belahan atau potongan dari azab. Bersafar itu biar semangat cari-cari waktu. Terkadang ketika kita bersafar ini, bawa motor atau bawa mobil, ada saatnya apa lagi apa istilahnya, lagi enjoy-enjoynya gitu, udah lanjutkan ya, sampai kita apakah sampai tujuan atau melihat waktu yang tak jamaah takhir. Boleh kita memilih jamaah takhir, jamaah takdim. Nabi SAW, kalau seandainya dia berangkat setelah tergelincir matahari, beliau sholat zuhur dulu, sholat asar nanti pada waktunya. Orang musafir tidak dituntut untuk sholat berjamaah. Ya, kapan dia? Selama dia masih dalam waktu yang ditentukan. Mana waktu yang ditentukan? Kata Jibril, ma baina hadaini waqtaini waqtun. Antara dua waktu yang telah ditentukan oleh Jibril, itulah waktu untuk sholat. Yaitu waktu ikhtiar. Kemudian di dalam hatta di waktu sholat, waktu asar, ulama membagi waktu asar itu dan waktu isya dengan dua waktu. Waktu ikhtiar, waktu darurah. Waktu ikhtiar mulai dari bayang-bayang sepanjang benda sampai bayang-bayang dua kali lipat benda. Itu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu pilihan, mau sekarang atau mau nanti. Nah, waktu darurat adalah waktu dibolehkan bagi orang yang memiliki udzur. Di antara udzur itu adalah safar. Ya. Atau di antara udzur juga adalah haid bagi wanita atau nifas. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.